Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca adalah yang sahih. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, syad adalah an yarwi thiqah haditsan yukhalifu ma rawan nas. Dan atau yang sudah pelajari ma rawa al-maqbul muqalifan liman huwa awla minhu au aktsar minhu. Ya, secara maqbul meriwayatkan hadis yang melisihi yang lebih kuat dari dia atau yang lebih banyak jumlah daripada dia. Kata beliau, bukan termasuk syad tafarrud seorang rawi dalam meriwayatkan hadis. Nah, kalau seandainya semata-mata seorang perawi bersendirian itu syad, berarti hadis gharib semuanya dhaif. Iya, padahal di antara hadis gharib itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Seandainya kaidahnya semua yang tafarrud itu dhaif karena sebab syad, ini saya dikatakan hadis yang lebih niat itu dhaif. Itu kesimpulan. Demikian juga kata beliau, wa kadzalika hadis Abdullah bin Dinar, Nabi bin Umar, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala wa an hibatihi. Ya. Demikian juga hadis Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar, Rasulullah melarang jual wala dan menghibahkannya. Ini pun sama. Bahkan Imam Muslim menyatakan annas ini adalah Abdullah bin Dinar. Orang-orang sangat butuh kepada Abdullah bin Dinar terhadap hadis di sini. Kenapa? Karena hadis ini sumbernya satu orang. Tafarrad bihi Abdullah bin Dinar. Karena yang dikatakan dhaif ini hadis. Kalau seandainya yang dikatakan tafarrud rawi itu semata-mata seorang rawi tafarrud dikatakan syad, berarti sini dhaif. Karena di sini ada tafarrud Abdullah bin Dinar radhiyallahu arhamallahu ta'ala. Qala wa tafarrud Malik az-Zuhri an Anas, juga Imam Malik tafarrud bersendirian dalam meriwayatkan dari Zuhri dari Anas an Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah ta wa Rasul fikfar. Ya, Rasul masuk ke Mekah dalam keadaan di kepala ada mikfar. Namun Suyuti rahimahullah ta'ala menyanggah ucapan Ibnu Salah ini. Kata Suyuti dalam Tadribur Rawi, bahkan Malik rahimahullah mutaba'. Kata beliau, hadis mikfar ini lam yatafarrad Malik, batabahu an Zuhri ibnu akhi Zuhri. Bahkan ada mutabi' Malik yaitu ibnu akhi Zuhri rawah al-Bazzar dan musannya. Qala katabul rahimahullahu ta'ala wa kullu min hadhihi al-ahadits thalatha fi sahihain. Tiga hadis ini innamal a'malu binniyat, kemudian hadis nah Rasulullah sampai luar wan hibatihi, kemudian hadis Rasulullah sudah dalam Makkah wa raksil mikfar, semuanya hadis yang sahihain min hadil wujuh madkura faqat, dan dari tiga sanad ini aja semuanya ada tafarrud, ada yang bersendirian. Kalau seandainya ya kaidahnya ma tafarrada bihi rawi, semata-mata ada yang tafarrud dikatakan syad, misalnya tiganya dhaif karena syad, sehingga ini kaidah semata-mata ada yang ya bersendirian dikatakan syad, ini keliru. Kata Syafi'i rahimahullah yang sahih, syad adalah an yarwiya thiqah atau maqul haditsan yukharifu man rawa annas man huwa qadam. Berikutnya waqad qala Muslim rahimahullah ta'ala liz-Zuhri 90 harfan la yarwiha ghairu. Zuhri itu memiliki 90 hadis yang tidak diriwayatkan orang lain. Artinya apa? Artinya ada 90 hadis beliau tafarrud. Beliau meriwayatkan sendirian. Tidak ada mutabi'nya. Kalau dikatakan ya semata-mata bersendirian itu dikatakan syad, berarti 90 hadis lain karena sebab beliau tafarrud. Ya. Qala wa hadha alladhi qala Muslim bin Zuhri. Apa yang katakan Imam Muslim rahimahullahu taala tentang Zuhri, min tafarrudihi bi asya la yarwiha ghairuhu, yaitu beliau tafarrud bersendirian memberikan hadis yang diriwayatkan orang lain, yusyarikuhu fi nadhiriha jama'atun min arba'. Sama, ada perawian juga yang sama dengan beliau, yaitu mereka memiliki hadis-hadis yang tafarrud yang diriwayatkan orang lain. Faidan alladhi qalahu Syafi'iyyu awwalan huwa shawab. Jadi demikian berarti apa yang dikatakan oleh Syafi'i yang pertama itulah yang benar. Yaitu annahu idza rawa thiqatu syai'an qad khalafahu fihi an-nas wa fashad. Itu jika seorang thiqah meriwayatkan sesuatu hadis yang menyelisihi padanya banyak orang, maka dia syad. Yang dimaksud. Qala walaysa min dhalika an yarwi thiqatu ma lam yarwi ghayru. Bukan termasuk syad ketika seorang thiqah meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan selain beliau ketika bersendirian. Wala huwa maqbulun idza kana adlan dhabitan hafidha. Kalau dia seorang yang adil, dia seorang yang hafid, yang dhabit, walaupun dia sendirian tetap hadisnya apa namanya diterima. Baina hadza, orang-orang semisal ini yang adil, dhabit, hafid, law rudda, kalau ditolak hadisnya, la ruddat ahadits katsira min hadzal namat. Dia akan ditolak banyak hadis yang seperti ini. Wa ta'attarat katsirun min masail an dara'il. Akan kosong banyak masalah dari dalil, wallahu a'lam. Iya. Qala. Jadi sekali lagi saya tadi saya katakan kalau semata-mata tafarrud dikatakan sekapanan syad, itu tidak benar. Karena kalau yang tafarrud seorang adil, dhabit, hafid, tetap diterima. Wa amma in kana al-munfaridu bihi ghaira hafidhin wa huwa ma'a dhalika 'adlun dhabitun fa hadithu hasan. Adapun kalau yang munfaridnya bukan hafid tapi dia adil, dhabit, fahadithu hasan, fa'in faqada dhalika, kalau kehilangan itu semua, ya, tidak hafid, tidak dhabit, maka famardudun wallahu a'lam. Ya, jadi kesimpulannya, syad itu adalah riwayah makbul, seorang yang makbul riwayah, yakhalifu man huwa awla minhu au akthar ajadan. Itu yang paling penting. Syad itu adalah ketika seorang perawi yang makbul riwayatuhu diterima, dia makbul riwayat, tapi dia menyelisihi orang lebih kuat atau yang lebih banyak jumlahnya daripada dia. Menyelisihi orang banyak nas. Adapun taparadur rawi, tafarrudur rawi, iya, kalau seorang rawi lam yarwi al-hadith, iya, lam yarwi al-hadith illa min turuqihi, illa min tariqihi, iya, tafarrud, tidak bisa dihukumi menjadi, apa namanya, satu hukum yang mundarijah, muttaridah, itu adalah syad. Tidak semua yang tafarrud itu dikatakan syad. Kalau dia yang tafarrud seorang yang adil, yang dhabit, yang hafil, ya, itu diterima. Makbul. Sahih. Seperti hadis yang mulai berniat. Kemudian hadis naha anin bait wala wan ibatihi. Ya, hadis tadi tentang Rasulullah masuk ke Mekah wala rasul mikfar. Tapi ihwan rahimin rahimakumullah, kadang ada seorang yang saduq, itu tidak bisa diterima tafarrudnya. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Muqidah. Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam Muqidah. Asy-syadz itu adalah ma khalafa riwayat thiqat, yang menyelisihi riwayat para thiqat. Ini pendapat Syafi'i tadi. Jadi seorang menyelisihi orang banyak, thiqat yang banyak. Ya, seperti misalnya hadis tahrik. Zaid bin Qudamah menyelisihi sekian belas orang dalam menggerakkan jarinya ketika tasyahud. Beliau sih hampir 14-15 orang. Atau kata beliau, man farada bihi ma la yatahammal haluhu qabura tafarrudihi. Atau kata beliau rahimahullah, kata Zahabi rahimahullah, atau man farada bihi, hadis yang ada seorang bertafarrud dalam meriwayatkannya, ma la yatahammal haluhu tafarruda taqabula tibar, dalam keadaan dia, kadar dia si rawi tadi, dia tidak mungkin, tidak bisa diterima tafarrudnya. Ma la yatahammal haluhu qabula tafarrudihi. Ya, ada seorang tafarrud bersendirian dalam keadaan dia itu tidak bisa, ya, dikatakan hadisnya kuat kalau bersendirian. Saya tahammal tafarrud, tidak mungkin dia bersendiri dalam keadaan tadi. Nah, dan ini kembali kepada khofat. Siapa yang tidak bisa ya tahammal tafarrud, itu kembali kepada khofat. Ya, kadang mereka menghukumi hadis nisyad li tafarrud fulan. Itu kembali kepada khofat. Ya. Kalau yang pertama, riwayat thiqah mukhalifun lima rawa man huwa la minhu atau akhtar. Ini bisa kita tahu dari ini, mungkin menghukuminya. Kita dapat dapati sepulan mirsi orang Nabi Qudra dia. Pulan mirsi orang bayar diri. Mungkin bisa kita menghukuminya. Tapi kalau yang kedua ini, tafarrud man yatahamma tafarruduhu kabul riwayati, ini kembali kepada khufat. Kembali kepada khufat. Sehingga kata beliau dalam ucapan yang lain, kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ya, qad yu'addu tafarrudus saduq syadzan. Dan ucapan yang lain kita Zahabi rahimahullah, kadang seorang yang hukum asalnya hadisnya itu hasan, dia saduq, tapi kadang ya ketika bersendirian dikatakan hadisnya syadz. Qad yu'addu tafarrudus saduq syadzan. Tapi ini kembali kepada khufat. Yang hukumnya adalah para a'immah. Nah, siapa yang dikatakan ketika sendirian dia dikatakan syahid, yang kembali kepada a'immah. Allahu a'lam.